berjanji tak akan ludahku telan kembali, karena ku telah memilih cinta hanyalah satu. Apa yang telah kau beri, benar lidah memang tiada bertulang. Dulu kita berjanji tak akan pernah saling menyakiti. Cukuplah sudah, jangan menangis untukku, hapuslah air matamu. Beribu kata maafmu takkan merubah hati terlanjur terluka. Coba dan terus mencari jalan untuk memaafkanmu. Walau ku tahu semua hanya sia-sia, ku sadar cintamu terlahir bukan untuk. Jangan menangis untukku, hapuslah air matamu. Beribu kata maafmu takkan merubah hati terlanjur terluka. Coba dan terus mencari jalan untuk memaafkanmu. Walau ku tahu semua hanya sia-sia, ku sadar